cerita kita. Dosakah bila aku mencintaimu yang telah berdua dengannya. Biarnya kau beriku sebersih harapan. Kita yang sekuntum kesedihan. Kesedihan. Terima kasih para kencan rahasia.